cinta. Lebih baik engkau katakan saja, ku relakan bila kau ingin pergi, meninggalkan luka di dalam hati. Syukur sudah kau lukai hatiku yang selalu tulus mencintaimu. Ku ikhlaskan semua yang terjadi, ku akhiri cukup sampai di sini. Pergilah engkau bersamanya, anggaplah diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya, cukup aku saja. Huh. jangan lukai hatinya, cukup aku saja. Seperti dulu.